Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Babu ma ja'a anna sababa kufri bani Adam wa sababa tarkihim dinahum huwa al-ghuluwu fis salihin. Bab tentang sebab kafirnya anak Adam dan sebab anak Adam meninggalkan agama mereka, seringkali al-ghuluwu fis salihin. Ghulu, sikap ekstrim berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال في شرحه قوله تركهم بالجر dengan kedudukan i'rabnya majrur. ماذا علامة جره؟ علامة جره الكسره الظاهره على اخره. لماذا؟ عطفا على المضاف اليه. Karena mengikuti mudhaf ilaih yang ada sebelumnya. Perhatikan kalimatnya. Babu ma jaa anna sababa kufri. Sababa مضاف كفري مضاف إليه سبب كرنا منصوب بأن سبب dia sebagai اسم أن سبب كفري بني آدم وتركي معطوف عليه berarti sababa kufri dan sababa tarki. Paham? Karena sebab kufurnya anak Adam dan sebab ditinggalkannya agama mereka, berarti tarkihim majrurun li'annahu ma'tufun ala majruri majrur. Majrur ma'tuf ala mudaf ilai sababu kufri, sababa kufri. وأراد المصنف رحمه الله dan yang dimaukan oleh musannif rahimahullahu taala adalah bayana ma ya'ulu ilaihi al-ghulu. Yang akan dijelaskan oleh beliau adalah ma ya'ulu ilaihi al-ghulu, apa yang berakhir kepadanya sikap ekstrim, sikap ghulu pada orang saleh. Sebab kafirnya anak Adam dan sebab anak Adam meninggalkan agamanya adalah al-ghuluwu. Al-ghulu. Apa i'rabnya al-ghulu? Hah? Apa kedudukan i'rabnya? Hah? Babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum al-ghulu fis salihin. Ini isim inna, ini khabar anna. Isim anna, khabar anna. Anna sababa kada wa kada al-ghulu. Barakallahu fikum. Berarti yang akan dijelaskan oleh musannif adalah bagaimana ghulu, sikap ekstrim, sikap mengeluh-elukan melampaui batas kepada seorang yang soleh, itu seringkali menyebabkan seseorang menyimpang dari agamanya. Menyebabkan kufur, menyebabkan tarkihim dinahum. Minasyirki billah, diantaranya dalam bentuk kesyirikan kepada Allah, dalam uluhiyahnya, yang itu merupakan a'zamu dhanbin, merupakan sebesar-besar dosa, usiyallahu bihi, sebesar-besar dosa yang Allah dimaksiati dengannya. Sebesar-besar dosa yang usiyallahu bihi, yang Allah dimaksiati dengannya. Wa huwa yunafid tauhid, dan itu akan menghilangkan tauhid. Alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlas, akan bertentangan dan akan menghilangkan tauhid yang ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Berarti akan merusak syahadatnya, la ilaha illallah. Apa yang akan merusak syahadat seseorang? Al-ghulu fi salihin, mengkultuskan orang saleh. Tahu kultus? Mengangkatnya berlebih-lebihan sampai seperti Tuhan. Dalil pertama dibawakan oleh musannif rahimahullahu taala wa qaulillahi azza wa jal, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illa al-haqq innamal masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian ghulu, ekstrim, berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Wa la taqulu 'alallahi illa al-haq, dan jangan berbicara atas nama Allah kecuali kebenaran. Innamal masihu Isa ibn Maryam, sesungguhnya al-masih, dia adalah Isa ibn Maryam, hanya seorang rasul yang diutus oleh Allah. Dan kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam dan ruh milik Allah. Artinya Isa alaihi salam adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan dengan kalimatnya kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah Isa. Yang kalimat itu diucapkan dan dilemparkan kepada Maryam, maka kemudian Maryam alaihissalam mengandung Isa. Artinya tanpa disentuh laki-laki manapun, Allah takdirkan menciptakan seorang bayi di perut Maryam. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ruhun minhu, dan ruh dari Allah, artinya ruh dari ciptaan Allah, ruh dari milik Allah. Kalau dikatakan ruh dari ciptaan Allah, berarti Isa adalah makhluk. Kalau ruh dari milik Allah, berarti Isa adalah mamluk, dimiliki. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti dia makhluk, bukan khaliq. Dimiliki oleh Allah berarti dia mamluk, bukan malik. Hanya saja memiliki kemuliaan karena diutus sebagai rasul. Isa alaihi salam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat. Dia berbicara di pangkuan ibunya, "Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya." Aku hamba Allah, milik Allah. Abdun, hamba Allah, milik Allah, makhluk Allah. Inni Abdullah atani al-kitab, aku diberi kitab dan dijadikan sebagai rasul. Wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan sebagai Nabi. Kita lihat syarahnya. Apa makna al-ghulu dalam ayat ini? Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka terjerumus ke dalam kehancuran, kebinasaan. Mereka menjadi kufur, mereka meninggalkan agama mereka. Karena apa? Karena ghulu yang terjadi di tengah mereka. Ghulu terhadap Isa dan ghulu terhadap Uzair. Mereka menganggap Isa sebagai jelmaan Tuhan atau anak Tuhan atau satu yang tiga-tiga yang satu. Atau tiga dalam satu kesatuan. Demikian pula Yahudi menganggap Uzair anak Tuhan. Jelmaan Tuhan dan seterusnya. Itu hulunya mereka. Maka Nabi berkata di dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah kitabnya kaum muslimin, kitabnya umat Islam, kitabnya manusia terakhir. Tetapi di situ ada kalimat, wahai ahlul kitab, jangan ghulu. Kenapa yang dipanggil ahlul kitab? Mengapa tidak memanggil wahai kaum muslimin, jangan ghulu? Ada sisi lebih. Lebih dalam artian lebih mengena kalau yang dipanggil ahlul kitab. Mengapa? Begini. Kalau wahai kaum muslimin jangan ghulu, maka ghulu dilarang. Satu yang dilarang. Tetapi kalau yang dipanggil ahlul kitab, wahai ahlul kitab, jangan ghulu terhadap agama kalian. Nabi Isa itu adalah hamba Allah, diciptakan oleh Allah, makhluk Allah, rasul yang diutus oleh Allah, bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan dan seterusnya. Yang dilarang jadi dua. Jangan ghulu dan jangan meniru ahlul kitab. Artinya, wahai kaum muslimin, lihat ahlul kitab. Mereka binasa karena ghulu. Maka kalian jangan bersikap ekstrim, bersikap ghulu pada orang-orang soleh kalian. Dan jangan mengikuti jejaknya ahlul kitab. Jangan mengikuti Yahudi ketika mengkultuskan Uzair, menganggap ibnullah. Jangan mengikuti Nasrani ketika mengkultuskan Isa dan menjadikannya seperti anak Tuhan, jelmaan Tuhan, dan seterusnya. Jangan ghulu dan jangan meniru ahlul kitab. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, berarti dia termasuk golongan mereka. Maknanya terkandung dalam ayat ini, kalau kalian melakukan ghulu, maka kalian terjerumus dalam dosa sikap ghulu dan dosa menyerupai ahlul kitab. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa makna al-ghulu? Al-ghulu huwa al-ifratu fit ta'zim. Catat khususnya yang tidak punya kitab. Kalau yang punya kitab tinggal dikasih kasetabilo atau dikasih garis atas untuk menunjukkan ini definisi penting. Al-ghulu huwal ifratu fit ta'zim. Ghulu adalah berlebih-lebihan dalam mengagungkan. Bil qawli wal i'tiqad. Apakah dengan ucapan atau dengan keyakinan? Dengan ucapan seperti berkata, guru kami adalah orang yang paling mulia, paling tinggi, paling hebat, paling begini. Tidak pernah punya salah, gak pernah keliru. Dia bisa terbang di langit, dia bisa menentukan takdir, dia bisa mengabulkan doa. Itu ghulu. Bimadha? Bilqaul. Sedangkan bil-i'tiqad, dia meyakini kalau gurunya memiliki sesuatu yang merupakan sifat ketuhanan. Guruku tahu yang gaib. Guruku bisa mengabulkan doa kalau kita meminta. Ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Itu dalam hati mereka. Hanya keyakinan. Itu sudah salah. Itu sudah salah. Sehingga barakallahu fikum, walaupun mulutnya tidak memuji berlebihan, tetapi ketika dia mengangkat tangannya dalam doa dan yang dipanggilnya adalah gurunya, syekhnya, itu cukup sebagai bukti kalau kamu ghulu. Loh, saya tidak mengangkat dia dengan puji-pujian, cuma berkata, ya Syekh Fulan, aghithna. Ya Habib Fulan, aghithna. Itu perbuatanmu berdoa pada gurumu menunjukkan kalau engkau memiliki keyakinan batil. Memiliki keyakinan yang sesat bahwa gurumu bisa mengabulkan doa. Ikhwan ibn a'azakumullah, beberapa kaum, beberapa aliran menganggap gurunya sebagai syekh tarekat. Aliran apa? Aliran sufi. Syekh Tarekat ini katanya, bukan hanya guru yang mengajarkan ilmu, tetapi dia juga adalah waliyun min awliya'illah, yang kalau engkau mau berdoa kepada Allah, harus melalui Syekh Tarekat ini. Jadi kalau Naqsabandiyah, dia akan panggil ya Syekh Naqsabandi. Kalau Al-Wahidiyah akan memanggil ya Syekh Fulan atau Wahidi, atau memanggil ya Syekh Abdul Qadir Jailani, atau memanggil kalau Qadiriyah dan lain-lain. Meminta kepada Syekhnya, pada Syekh yang sudah mati sekian ratus tahun yang lalu. Ini barakallahu fikum kesesatan di dalam akidah, atau ghulu dalam bentuk akidah. Berarti apa makna ghulu? Ghulu adalah berlebih-lebihan dalam mengangkat dan mengagungkan seseorang hingga kemudian meyakini bahwa dia memiliki sifat-sifat ketuhanan, seperti mengabulkan doa, mengetahui yang gaib dan seterusnya. Berarti makna la taghlu fi dinikum dalam ayat ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, maka maknanya adalah la tarfa'u al makhluqa an manzilatihi allati anzalahu Allah. Wahai ahlul kitab, jangan gulu. Apa maknanya jangan gulu? Jangan kalian angkat makhluk lebih tinggi dari keadaannya sebagai makhluk. Jangan mengangkat sesosok makhluk lebih tinggi daripada kedudukannya yang Allah dudukkan dia padanya. Fatanziluhul manzilata allati latanbaghi illallah au illa lillah. Jangan kau angkat, fatanziluhul manzilah, kemudian kalian dudukkan dia di kedudukan yang la tanbaghi illa lillah. Jangan didudukkan di kedudukan yang tidak pantas kecuali untuk Allah. Mengetahui yang gaib itu hanya Allah. Mengabulkan doa hanya Allah. Sami'un alimun qaribun mujibud da'awat, juga sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sami'un qaribun mujibud da'awat, maha mendengar, maha melihat, maha mendengarkan doa, dan maha mengabulkan doa. Ini sifat siapa? Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia begitu mati, sudah selesai. In qata'a amaluhu, kata Nabi. Kullu bani Adam, setiap bani Adam, idza mata ibnu Adam, kalau mati seorang anak Adam, in qata'a amaluhu, akan terputus amalannya, kecuali dari tiga, ilmunya yang ditinggalkan bermanfaat, ilmun yuntafa'u bih, awaladun salih yad'u lahu, kalau dia punya anak dan anaknya mendoakan, itu faedah, setelah matinya masih bisa dapat pahala. Yang ketiga, sadaqatun jariyah, sedekah yang dia keluarkan, yang terus dipakai. Maka walaupun sudah mati, sudah meninggal, pahala jariahnya terus mengalir. Taib. Sekarang, mendengarnya, sudah enggak bisa dengar, sudah mati. Melihatnya, sudah enggak bisa. Menjawab permintaan, apalagi menjawab permintaan. Dan itu dalilnya dalam Quran. Wama anta bimusmi'in man fil qubur. Udah pernah dicatat ya? Kalau belum, catat lagi. Wama anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau tidak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Engkau tidak bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Wama anta bimusmi'in man fil qubur. Selesai. Kalau ada satu orang, satu kelompok, satu tarekat yang dalam doanya disertai panggilan kepada makhluk, walaupun itu Nabi, maka kita nasihati dia bahwa itu salah, keliru. Bahkan tidak boleh, karena berarti engkau meyakini makhluk tadi masih maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha mengabulkan doa. Jangan. Jangan ada panggilan pada makhluk, panggilannya kepada Allah, ya arhamar rahimin, ya mujibad da'awat, ya ilahi rabbi, ya ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad, wahai Allah yang maha esa, yang maha pengasih, yang maha penyayang, wahai rabbi yang maha mengabulkan doa, ya Allah arhamar rahimin, wahai yang paling penyayang, yang maha penyayang. Begitu panggilannya. Jangan ada panggilan, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, ya Habibullah. Jangan. Karena panggilan-panggilan pada makhluk, paling sedikit itu kesalahan, karena dia menganggap makhluk tadi masih mendengar, walaupun sudah mati. Itu sudah salah. Apalagi kalau meminta dan berdoa, berarti engkau meyakini bahwa si mayit tadi maha mengabulkan doa, sudah jatuh ke dalam kesyirikan, kesyirikan, kesyirikan, kesyirikan. Tidak ada yang mengabulkan doa kecuali Allah. Ud'uni, kata Allah. Astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku yang akan mengabulkan. Allah mengulangi dalam Al-Quran. Ud'uni, astajib lakum. Wa idha sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Allah menawarkan diri. Dan sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia dan kemudian menawarkan kepada para hamba-hambanya, man yad'uni fa'astajibu lah, wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lah, wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Wahai para hambaku, kata Allah, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, dan siapa yang mau minta ampun akan aku ampuni. Disuruh untuk meminta pada Allah, maka jangan minta kepada makhluk, walaupun itu Nabi, walaupun itu malaikat, wahai Jibril, wahai Mikail, jangan. La ilaha illallah. Enggak ada ilah kecuali Allah. Enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Enggak ada yang memiliki sifat-sifat tadi, kekuasaan, kepemilikan, pengabulan doa, kecuali Allah. La malakun muqarrab walai nabiyun mursal. Tidak dimiliki oleh malakun muqarrab, malaikat yang didekatkan. Tidak pula nabiyun mursal, tidak pula dimiliki oleh nabi yang diutus. Ikhwan ibn a'azakullah, kalau nabi bisa menakdirkan, niscaya beliau akan menakdirkan Abu Talib masuk Islam. Sahih? Kalau saja Rasulullah SAW bisa menakdirkan, akan ditakdirkan Abu Talib masuk Islam. Karena Rasulullah SAW sangat ingin Abu Talib masuk Islam. Beliau terus meminta, mengajak, mengajak, mengajak, ya ammi, ya ammi, ya ammi, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Tapi tetap Allah takdirkan lain. Artinya nabi tidak menakdirkan, Allah yang menakdirkan dengan sekehendaknya. Maka berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah, jangan meminta kepada nabi, jangan meminta kepada rasul, jangan meminta kepada makhluk, apakah itu Isa ibn Maryam ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum Nasrani disalahkan oleh Allah ketika mereka berdoanya pada Isa, ketika mereka menuhankan Isa. Dan Allah kisahkan itu dalam Al-Quran agar kita kaum muslimin jangan meniru mereka, jangan menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan memohonnya, merengeknya, meratapnya, istighosahnya kepada nabi, ya Rasulullah, ya Habibullah. Jangan. Panggillah Allah, ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin, ya Sami'i Qarib, ya Mujibad Da'awat. Wal khitab, dan pembicaraan dalam ayat ini, wa in kana li ahli alkitab, walaupun yang dipanggilnya adalah wahai ahlul kitab, jangan gulu, tetapi innahu ammun yatanawal jami'al ummah, tetapi ayat ini umum pada seluruh manusia, seluruh umat, agar jangan seperti ahlul kitab, jangan gulu kepada nabinya. Tahdhiran lahum, sebagai peringatan untuk mereka, an yaf'alu fi'lan nasara, agar jangan mereka melakukan perbuatan kaum Nasrani terhadap Isa ibn Maryam, atau perbuatan Yahudi terhadap Uzair alaihi salam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah juga berfirman dalam ayat lain, alam ya'ni lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl faqala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya kepada orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa-apa yang diturunkan dari kebenaran. Wala yakunu kalladina utul kitab, janganlah mereka menjadi seperti ahlul kitab. Lihat ayatnya, wala yakunu kalladina utul kitab, janganlah mereka menjadi seperti ahlul kitab min qabl, ahlul kitab yang terdahulu. Fatala alaihimul amad, ketika waktu bertambah panjang, faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka fasik. Fasik maknanya keluar dari agama. Sebagaimana di dalam ayat lain, fafasaqa an amri rabbih, keluar dari perintah Rabbnya. Walihada qala an-nabiyyu, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam, jangan kalian itra, makna itra adalah memuji berlebihan. La tutruni, jangan kalian memuji aku berlebihan. Kama atratin nasara, sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa ibni Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Faqulu, maka ucapkanlah abdullahi wa rasuluh. Lengkapi hadisnya kalau kurang lengkap. Sepertinya di kitab kita kurang lengkap. Lengkapi hadisnya. La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun, faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan memuji aku berlebihan seperti kaum Nasrani memuji Isa ibni Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku hanya seorang hamba, hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka ucapkanlah abdullah wa rasuluh. Cukup. Jangan berlebihan. Jangan disifati dengan samad, karena itu sifat Allah, Al-Ahadus Samad. Jangan disifati dengan mu'tamad, sebagai sandaran, karena kita bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dipanggil dengan wahai penolong, karena yang maha menolong adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qulu abdallahi wa rasuluh, katakanlah Abdullah dan Rasulnya, cukup. Wa kullu man da'a nabiyan, maka siapa yang berdoa kepada Nabi, Nabi manapun, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Uzair, atau Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, siapa yang da'a nabiyan awwalian, siapa yang berdoa kepada nabi atau berdoa kepada wali bukan kepada Allah, faqad ittakhadahu ilahan, berarti dia menjadikannya sebagai Tuhan. Berdoa kepada Isa alaihi salam berarti menuhankan Isa. Berdoa kepada Uzair berarti dia menuhankan Uzair alaihi salam. Demikian pula berdoa kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berarti dia menuhankan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wadahan nasara, berarti menyerupai kaum Nasrani, wa syirkihim, dan menyerupai syiriknya mereka. Wadahal Yahud, dan menyerupai Yahudi dalam tafridnya mereka. Wahakadha. Siapa yang berdoa pada selain Allah, maka dia menuhankan yang selain Allah itu. Siapa yang berdoa kepada Nabi, Nabi manapun, siapa yang berdoa kepada Wali, Wali manapun, berarti dia telah menjadikan Nabi dan Wali tadi sebagai Tuhan, dan berarti menyerupai kesesatannya kaum Nasrani, menyerupai kesesatannya kaum Yahudi, karena mereka beribadahnya kepada Isa alaihi salam dan Uzair, mereka berdoanya kepada Nabi Isa dan Nabi Uzair alaihi salam. Naktafi bihadal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira.